Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'dih. Wa ghayru madhin mitlahu qad amila, in kana ghayrul madhin minhu istu'mila. Cuma Arif, Hamzah. Wa ghayru madhin al-thiqal. Ya. Ya. Wa ghayru madhin mitlahu qad amila. Apa maknanya? Ya, bisa juga mitlahu di situ di Arab sebagai na'at dari Mesir, sebagaimana dikatakan al-Makudi, yani qad amila amalan mitlahu. Ya. In kana ghairul madhi minhu su'mila. Belum tadi ya? Ya, san. In syartiya kana. Ya. Ya. Al-jar wal majrur muta'alliq bi su'mila. Ya. الجملة الفعلية خبر كان أنا جواب إن شرطية تقديره إنه يعمل أيضا اسمه dia juga beramal يعني غير الماضي beramal juga seperti ماضينya فعل فعل ini yang dia beramal ataupun كان dan أخواتnya yang dia beramal merafakan isi menasubkan khabar secara tafsil terbagi kepada berapa bagian secara rinci terbagi kepada berapa bagian? Secara rinci dibagi menjadi tiga. Yang pertama? Yang pertama, yang jamid dan tidak bertasarruf. Yang dia tidak bertasarruf sama sekali. Contohnya apa? Laisa dan dama. Laisa dan dama. Yang kedua? Yang bertasarruf tapi naqis. Ya, bertasarruf tapi tasarrufnya naqis. Contohnya apa? Fatihah, infaka, ya, zala, fatiha, bariha. Fatihah, infaka, zala, bariha. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, bertasarruf dengan tasarruf tam. Ya, bertasarruf dengan tasarruf tam. Itu apa? Selain ya. 6 fiil tadi. Ya, sisanya. Ya, san. Allah fiqh. Kemudian, contohkan, Uthman. Masdar yang beramal. Ya, yang bertasarruf dari fiil-fiil tadi berupa masdar. Apa contohnya? Sifailnya? Sifailnya. Fiil mudhari sudah. Yang paling gampang. Ayakunur Rasul alaikum syahida. Bisa bagi sendiri. Ya, setelahnya. Ya, bisanya mudorenya saja. Ya, yang simfailnya. Wama kullu man yubdil basyasyata kainan akhaka idha lam tulfihi laka munjida. Ahsan. Wama kullu man yubdil basyasyata kainan akhaka idha lam tulqi laka munjida. Hafal gak, Uthman? Enggak. Hafal enggak? Coba. Balik lagi. Iya. Fama. Jangan lupa hafal. Wakulun man yubdi basyasyata. Fama kullu man yubdi. Wakulun man yubdi basyasyata. Kainan akhoka. Iza lam tulfihi munjida. Iya. Iza lam tulfihi laka. Iza lam tulfihi laka munjida. Iya. Balik lagi. Kemudian contoh masdar yang beramal. Bibadlin wa hilmin sada fi qawmihi al-fata. Bibadlin wa hilmin sada fi qawmihi al-fata wa kunuka iyahu alaika yasiru. Alaika yasiru, ahsan. Iya. Fi qawmihi al-fata. Hak kembali kepada al-fata. Iya. Di sini termasuk pembahasan apa ini? Khabar yang wajib didahulukan nih. Bibadlin wa hilmin sada fi qawmihi al-fata. Ataupun dia muta'alik saja ya. Muta'alik saja. Karena al-fatah fa'il dari sada. Ya. Fi qawmi jar majrur muta'alik bi sada. Di situ dhamirnya kembali kepada al-fatah. Ya. Boleh kenapa? Ya, karena di sini meskipun lafadznya diakhirkan tapi rutbahnya. Bagaimana? Ya. Tidak. Karena kembali kepada al-fatah. Al-fatah fa'il. Kemudian pindah disebutkan oleh beliau ataupun di sini disebutkan bahwasanya belum syair dulu ya syair wa fi jami'iha tawassatul tawassutul khabar ajiz wa kullun samqahu dama hadar ya di Arab dulu ini Arab ya Rab wa aw istinaf fi harfu jarin fi jami'iha al-jar wal majrur disingkat saja muta'alliq bi fi jami'iha jar majrur muta'alliq bi tawassut. Ya. Wa jami mudhafun wa ha mudhaf ilaih. Tawassuta. Tawassuta maf'ulun bihi muqaddam. Li'ajzi. Li'ajiz ya wa huwa mudhaf al khabar. Wal khabar mudhaf ilaih. Ajiz. Ajiz fi'lu amrin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. Ma ma'na wa fi jami'iha tawassut al khabar ajiz. Bolehlah menengahi khabar. Bolehlah, bolehlah. Apa? Boleh menengahi khabar pada seluruhnya. Ajiz, filam rab mana ya? Ajiz, bolehkan gitu. Bolehkan. Bolehkan menengahi khabar pada seluruhnya. Terus kulun mubtada. Ini. Fi jami' apa tadi? Tawassutul khabar ajiz. Bolehkan khobar menengahi. Bolehkah? Bolehkan? Bolehkan menengahi khobar pada seluruhnya. Apa menengahi khobar maksudnya? Itu antara fiil dan amilnya. Antara ya, menempatkan dan khobar di tengah-tengah antara apa? Antara amil dan amil dengan isim. Isimnya. Iya. Secara mutlak atau ada yang dikecualikan? Ada yang dikecualikan. Apa? Apa? Ada enggak yang dikecualikan? Sebagian mengecualikan apa? Hah? Binda. Ya, enggak pelajar ini ikhwan. Kemarin hilang. Orangnya ada tapi enggak ada ruhnya. Hah. Sebagian melarang di tengah-tengah ataupun menaruh khabar di tengah-tengah antara amil dengan isimnya pada. Hah? Ya, ya kan sekarang juga enggak ada. Kalau kemarin enggak ada, sekarang enggak ada. Dua kali double. Ya, kemarin orangnya enggak sadar pelajaran lewat, sekarang orangnya sadar pelajaran juga lewat. Ya, lagi. Sebagian mengecualikan apa, Ki? Dama. Tawassutul khabar boleh. Sebagian mengecualikan yaitu pada apa? Ya. Dama, saya sebagian mendama. Siapa itu? Ya mengecualikan dama. Hah? Siapa? Dah buka. Pindah. Hadir enggak, Ki? Sebagian mengecualikan apa? Khabar boleh ditaruh di tengah-tengah antara amil dengan isimnya kecuali. Sebagian mengecualikan apa? Ada enggak yang dikecualikan oleh sebagian? Alinahu. Hah? Enggak ada. Ada enggak, Abdan? Hah? Ashraf. Ada enggak? Yang melarang atau lebih tepatnya tadi kan disebutkan bahwasanya khabar boleh kata Ibnu Malik secara mutlak secara zahir gitu ya wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz bolehkan khabar di tengah-tengah antara amil dengan isimnya pada seluruhnya ada enggak yang mengecualikan ada ya apa yang dikecualikan laisa wa dama laisa dan dama ya Hasan laisa dan dama meskipun yang rajih bagaimana yang rajih jawaz. Ya, jawaz Hasan. Nah, ini baru hadir. Lagi. Tadi disebutkan Hamzah bahwasanya yang rajih jawaz. Ya, tawassut al-khabar fi jami'iha. Ya. Bila qaid tanpa dikecualikan. Tanpa istitsna. Apa syahidnya tadi laisa dan dama boleh juga sama khabarnya ditaruh tengah-tengah. Syahidnya apa? Qala syair sali in jahilatun nasa anna wa anhum falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu ahsan walaysa sawa'an 'alimun wa jahulu di sini laisa sawa'an khabarnya ditaruh tengah-tengah antara amil dengan isimnya kemudian syahid berikutnya jama' Hasan yang menunjukkan bolehnya khabar dama ditaruh tengah-tengah antara dama dengan isimnya apa la tibalil 'aishi ma damat munakhasatan munakhasatan bidzikaril Didikari mauti wal harami. Latiba lil aishi ma damat munaghasatan lazatu. Di sini munaghasah. Khabarnya ditaruh di tengah-tengah. Khabarnya dama. Ditaruh di tengah-tengah. Antara apa? Ambil itu dama dengan isimnya. Ya. Wa kullun sabqahu dama. Ya. Wa kullun sabqahu dama hadar. A'rib awalan. Ya Rab. Wa kullun sabqahu dama hadar. Kullun mubtada. Sabqahu maf'ulun bih min hadar ala ya maf'ulun bih muqaddam ya terus Huwa mudhaf. Ha. Ha mudhafun ilaih. Ya. Dama. Dama qusida bihi lafdhu ya. Fa'il. Ha, ini. Apa? Qusida bihi lafdhu sebagai apa i'rabnya? Maf'ul. Maf'ul. Ya, maf'ul sabqah. Fa'ilnya itu ha. Mudhaf ilaih itu maknanya maf'ul. Ya. Hadar. Hadar. Fi'lun madin. Mabniun ala al-fathi sukkin ala al-waqfi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Ya, khabar. Apa maknanya kullun sabqahu dama hadar? Dan mereka melarang khabar dihulukan di atas dama. Ya, mereka yakni ahli nahwa ataupun orang Arab melarang khabar, semana'a, melarang didahulukannya khabar ha, atau melarang khabar mendahului apa? Dama. Karena di sini sabak masar didhafahkan kepada fa'ilnya. Ya. Wa kullun sabqahu dama hadar. Apa yang dimaukan oleh beliau dengan ucapan ini? Apakah yang dilarang itu mendahului dama atau mendahului ma? Yang rajih? Mendahului ma. Ya, mendahului ma, bukan mendahului apa? Khabar. Damanya. Adapun kalau mendahului dama, yang rajih apa? Boleh. Ya. Meskipun anaknya menafsirkan demikian, anak Ibnu Malik. Kadzaka sab sudah ya. Kadzaka setelahnya kadzaka sabqu khabarin. Bentar. Iya betul. Tadi ada yang saya mau sampaikan itu wa fi jami'i hatawassutul khabar. Di sini dalam ta'liq disebutkan fi jami'i hamuta'liqi dengan tawassut. Hanya saja ya. Tawassut itu masdar. Ya, dia didhafahkan. Memang meramal hanya saja kalau ma'mulnya dikedepankan itu lemah. Sehingga yang lebih selamat fi jami'iha muta'alliqin dan ajiz. Demikian kata Al-Azhari. Maka sepintas kemarin kita baca kok ajiz gitu. Ya, ternyata ada kelemahan. Ya, seandainya untuk menjadikan fi jami'iha muta'alliqin dengan tawassut, ya, yaitu apa? Karena dia adalah ma'mul tawassut yang diakhirkan. Sedangkan tawassut itu kenapa? Masdar, cabang dia, lemah. Ketika ma'mulnya di apa? Dahulukan. Lemah untuk beramal. Sehingga yang lebih kuat, Allah alam lebih selamat, kata Al-Azhari, muta'aliknya fi jami'ha dengan apa? Ajiz. Dengan ajiz. Kadzalika akadzaka sabqu khabarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Siapa tadi? Ya. Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah. Kadzaka jar majrur muta'alliq mahdhufin khabar muqaddam. Ya. Sabqu mubtada' mu'akhkhar. Ya. Wa mudhaf khabarin mudhaf ilaih. Ma maf'ulun li sabqa. Ma an-nafiyah sifat. Ma i'rabnya apa, ma? Qusida bihi lafdhu, dimaukan lafadznya kan ma. Mendahului ma an-nafiyah. An-nafiyah i'rabnya apa an-nafiyah? Sifat. Sifat. Ya, apa maknanya kadzaka sabqa khabarin man nafiyah? Kadzaka mana'u sabqa khabarin man nafiyah. Ya, atau bisa juga di sini kafkan di sini mana yang mithl berarti kaza kan ya mithlu ma jara fi dama ya mithlu ma jara fi dama fi man'i taqaddum al khabar ya ya kaza ka seperti itu pula maksudnya seperti halnya apa khabarnya dama enggak boleh mendahului dama maksudnya kayak gitu bisa ya kaza ka mithlu ma jara fi dama fi man'i taqaddum al-khabar. Ya. Faji' biha matluwatan la taliyah. Balik lagi. Faji' biha matluwatan la taliyah. Faji' ji' fi'l amrin. Afa'alu damir musadirun. Fi wujuban takdiruhu anta. Ya. Biha jarur majurur. Muta'alik biya ji'. Ya. Matluwatan. Matluwatan hal. Hal. Min damiril. Majrur, min dhamir mahdhuf majrur. Ya. Mahalan bil ba. La atifah. Taliyah ma'atuf ala matluwah. Ya. Apa maknanya faji biha matluwatan la taliyah? Maka datangkanlah dengan manafiyah yang diikuti bukan yang mengikuti. Yang diikuti apa maksudnya? Diikutilah apa? Faji biha matluwatan. Diikutilah apa? Datangkanlah hak kembali makna fiyah. Datangkanlah makna fiyah dalam keadaan dia diikuti oleh apa? Khobar. La taliyah, bukan mengikuti khobar. Khobar dulu kemudian ma. Ya. Hanya saja dalam hasilnya ada khilaf. Ya kan? Ada khilaf kan? Terkait boleh tidaknya mendahulukan khobar dari ma an-nafiyah. Atau sebelum itu, ya, pada ucapan beliau, faji' biha ma matluwatan, faji' biha matluwatan la taliyah. Faji' biha matluwatan la taliyah. Ada berapa keadaan ini? Hah? Ada berapa keadaan? Faji' biha matluwatan la taliyah. Ada? Dua. Yang pertama? Itu makanan nafi syaraton fi amalihi. Ya. Apa yang nafi itu disyaratkan ya pada beramal, pada amalannya. Yaitu apa contohnya? Qa'iman mazala zaid. Ya, apa? Qa'iman mazala zaid. Ya, apa saja fiil-fiilnya? Mazala. Zala. Panfaka. Infaka. Fatia. Fatia. Bariha. Bariha. Ya. Kemudian yang kedua. Man lam yakun an-nafyu syartan fi amalihi. Ya. Apa yang penafian tidak dipersyaratkan untuk beramalnya? Ya, bagaimana ini? Ya. Faji' biha matluwatan la taliyah. Ya, katakanlah ma'an nafiyah dalam keadaan dia diikuti oleh khobar, tidak mengikuti khobar. Apakah memang harus seperti ini? Atau dirinci? Dirinci. Dirinci, bagaimana rinciannya? Ya? Satu aja rinciannya ya. Kalau tadi, kalau bersama fiil-fiil yang dipersyaratkan pada amalnya dengan nafiyah bagaimana? Yang rajih bagaimana? Boleh tidak khabarnya mendahului ma? Hah? Hadir kan? Pindah. Ah, nak baca ini ikhwan. Ya, apa? Bagaimana? Kalau keadaannya yang pertama tadi, fiil-fiilnya dia beramal dengan syarat didahului nafi. Walau tidak untuk khobarnya mendahului mak. Hah? Lewat, jangan kelamaan. Daki. Nah, lewat-lewat aja. Apa? Boleh enggak? Boleh. Yang rajih? Boleh. Iya. Kenapa boleh? Selesai itu. Kenapa boleh? Itu jawabannya nahas itu. Yang kemarin kita baca ya. Hah? Kenapa boleh? Apa? Iya, karena dia menjadi musbat. Iya, karena zala dan teman-temannya maknanya nafi. Dimasuki oleh ma, maka menjadi apa? Isbat. Sehingga boleh ya, rajih. Ah, ganti. Keadaan yang kedua boleh enggak? Yaitu pada fiil-fiil, yaitu akhwat kana, yang dia tidak dipersyaratkan untuk beramalnya agar didahulu oleh nafi. Boleh enggak ketika ada nafinya, ma atau yang lain untuk khobarnya didahulukan? Hah? Enggak boleh. Ya. Yang rajih apa? Enggak boleh. Ya mungkin itu lebih pas ya, tafsil. Ya, qa'iman makana zaidun. Ya, meskipun sebagian membolehkan, ada khilaf gitu. Kemudian di sini dikatakan kadza kasabu khabari ma'an nafiyah. Iya. Ya. Ganti Abdan. Kadza kasabu khabarin ma'an nafiyah. Apa mafhum yang bisa diambil dari ucapan beliau? Kadza kasabu khabarin ma'an nafiyah. Kalau mantuknya kan jelas. Ya itu apa mantuknya di sini? Tadi yang disebutkan oleh Mu'rib tadi, yang Mu'rib tadi. Ya, tidak boleh mendahulukan khabar ma dari ma'an nafiyah. Itu apa mantuknya? Mafhumnya apa? Idza kana nafyu bi ghairi ma yajuz taqdim. Ya. Boleh mendahulukan khabar apabila nafinya dengan selain ma. Mafhum berikutnya, lihat lagi. Ashraf. Alal fi'l wadah. Ya boleh kalau dia didahulukan dari fiilnya. Contohnya apa? Maqaiman kana Zaidun. Ya apa? Kana za maqaiman. Ya, kana atau zala Zaidun. Tapi kalau ya bisa juga itu. Ya. Maqaiman zala Zaidun atau juga bisa mungkin maqaiman kana Zaidun. Ya. Ihsan warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa man usabqin khabar wa man usabqi khabarin laysa sufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi wa man usabqi khabarin laysa sufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Yes, menghalangi sabqi khabar di sini dhofa masdar kepada apa? Kepada fa'ilnya. Ya. Mencegah, melarang. Ya, khabar mendahului laysa. Laysa itu qusida lafzu. Usida bilafzu sebagai apa? Maful dari sabki khobor. Ustufi dipilih, pendapat yang dipilih oleh beliau, Ibnu Malik. Menghalangi, mencegah. Ya, mencegah didahulukannya khobar laisa dari laisa. Ustufi adalah pendapat yang terpilih, yang beliau pilih. Artinya beliau berpendapat apa? Bahwasanya khobar laisa tidak boleh mendahului apa? Laisa. Wadu tamam min ma bi raf'in yaktafi, dan yang tam ya kana dan akhwatnya yang tam adalah ma bi raf'in yaktafi, apa yang dia mencukupkan dengan marfu'nya, tidak butuh kepada apa mansubnya. I'rabnya ada yang mushkil enggak? Wadu tamam min di sini sebagai apa? Mubtada, ma bi raf'in yaktafi khabar. Sebagian seperti Al-Azhari menganggap lebih bagus ma bi raf'in yaktafi sebagai mubtadanya, karena dia ya ma'rifah, karena di sini mausul, hanya saja di sini muhaddats anhunya dzu tamamin, iya kan ya, dzu tamamin. Biasanya khabar itu ya muhaddats anhu, yang dibahas, yang dibicarakan. Wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati alaysa zala daiman kufi, dan selainnya siwahu hang balik mana? Dzu tamam. Selain yang dzu tamam. Ya. Naqis adalah naqis. Ya. Wa naqsu fi fati'a laysa zala daiman kufi. Naqis itu menyertai ataupun pada fati'a laysa zala dalam keadaan kufi, terus diikuti. Diikutkan. Ya. Jadi maksudnya fati'a laysa zala itu menetapi apa? Naqis. Tidak ada tamnya. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, ada yang tamnya. Ini juga i'rabnya jelas ya. Wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi. Ya, ma isim mausul mubtada. Khabarnya mana? Naqisun. Ya. Siwa ya dia dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan ya. Muta'alliq mahdhuf ya. Jumlah silah ya. Apa takdirnya? Yang mahdhufnya itu istaqarra. Ya kan, kenapa ditakdirkan istaqarra fi'il? Silah, ya silah harus apa? Tentunya fi'il. Ya. Kufi itu mabni lil majhul, daiman hal. Ya, daiman hal. Coba untuk perhatikan fi fati'a laisa zala daiman. Fi fati'a jar majrur. Muta'alliq dengan apa? An-naqs kalau di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Hanya saja kata Al-Azhari an-naqs di sini masdar dalam kondisi beral, itu amalannya paling lemah. Paling lemah. Sehingga Al-Azhari lebih memilih untuk fi fati'a muta'alliq dengan kufi. Fi'il, kuat dia. Meskipun diakhirkan. Ya. Wa ikhtalafa an-nahwiyyun fi jawazi taqdimi khabar fi jawazi taqdimi khabari laysa 'alayh. Fa dhahaba al-kufiyyun wal mubarrid waz-zajjaj wa ibn sarraj wa aktsaru al-muta'akhirin wa minhum al-musannif ila al-man'i. Ahli nahwu berselisih tentang boleh tidaknya mendahulukan khabar laisa alaihi dari laisa. Fa dhahab al-kufiyun wal mubarrid al-orang-orang Kufah, al-mubarrid az-zajjaj dan Ibnu Sarraj, dan kebanyakan ahli nahwu belakangan di antaranya musannif Ibnu Malik berpendapat kepada tidak bolehnya. Tidak bolehnya khabar laisa mendahului laisa. Kenapa demikian? Karena lemahnya laisa. Dari sisi apa dia lemah? Karena dia tidak bertasarruf. Ya. diserupakan dengan makna fiyah. Wa dhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Barhan ila al-jawaz, sedangkan Abu Ali Al-Farisi, Abu Ibnu Barhan berpendapat bolehnya hal itu. Fatakul, sehingga katakan qa'iman laisa zaidun indaman yujizu, adapun indaman yamna'u maka tidak boleh dikatakan qa'iman laisa zaidun. Wa ikhtalafa an-naqlu 'an sibawayh, berbeda penukilan dari sibawayh, ada yang menukilkan bahwa sibawayh melarang, ada yang lain menukilkan bahwa sibawayh membolehkan. Ya. Fana sabaqa qaumun ila al-jawaz wa qaumun al-man'a. Ya. Wa qaumun al-man'a. I'rabnya apa wa qaumun al-man'a? Hah? Qaumun? Qaumun sebagai apa ini? Qaumun. I'rabnya apa? Tadi kan fana sabaqa qaumun ilahi al-jawaz. Wa qaumun al-man'a. I'rabnya apa? Qaumun. Sebagai apa i'rabnya? Sebagai apa? Fi'il dari maf'ul yang ada, dari fa'il, dari fi'il yang mahdhuf sudah ditafsirkan oleh sebelumnya itu. Ya, wa nasaba qaumun akhar. Ya. Wa nasaba qaumun akhar ilahi al-man'a gitu. Wa lam yarid min lisanil Arab taqaddum khabariha 'alayha. Tidak datang dari lisan orang Arab didahulukannya khabar laisa kepada laisa, tidak ada gitu. Wa inna ma warada min lisanihim ma zahiruhu taqaddumu ma'muli khabariha 'alayha, hanyalah yang datang dari lisan orang Arab adalah apa yang zahirnya di situ ma'mul khabar didahulukan dari laisa, itu yang ada. Adapun didahulukannya khabar laisa dari laisa enggak ada. Yang ada adalah apa yang zahirnya ma'mul khobar laisa didahulukan dari laisa, ma'mulnya. Bukan laisa, bukan khobarnya. Ma'mul khobar laisa didahulukan dari laisa, itu yang ada secara zahir. Contoh sabar Allah Subhanahu wa taala, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah di hari yang azab datang kepada mereka, laisa masrufan anhum, azab tersebut tidak bisa dipalingkan dari mereka. Lihat di sini kan, ya. Wa bihadza istadalla man ajaza taqdima khabariha 'alaiha. Ternyata mereka yang membolehkan didahulukannya khabar, khabar laisa dari laisa, itu berdalil dengan ayat ini. Wa bihadza istadalla, dengan inilah. Ya. Mereka ahli nahwu berdalil ataupun yang membolehkannya berdalil. Ya. Saya ulangi, wa bihadza istadalla, dengan inilah berdalil mereka-mereka yang membolehkan didahulukannya khabar dari laisa. Ya. Ya, saja di sini disebutkan rudda bi anna ma'mul khabar huna dzaraf. Dibantah pendalilannya. Kenapa? Karena ma'mulnya khabar di sini dzaraf, sedangkan dzaraf yutawassa' fiha, itu berluas-luas mereka dalam penggunaan. Ya. Ya, wa taqriruhu, lihat penetapannya adalah anna yauma ya'tihim, di hari azab datang kepada mereka, ini ma'mul dari khabar. Ma'mulnya khabar alladhi wa masrufa, yaitu masrufa, ma'mulnya masrufa. Ya. Wa qad taqaddama ala laisa, dan sungguh dia yauma ya'tihim, yang merupakan ma'mul dari khabar yaitu masrufa, mendahului laisa. Qala, mereka sebagian berkata wala taqaddamul ma'mul illa haitsu taqaddamu al amil. Nah, tidaklah ma'mul itu mendahului, ya, illa kecuali haitsu yataqaddamu al-'amil, apabila amilnya juga bisa mendahului gitu. Istidlal mereka seperti itu. Kalau yauma ya'tihim yang merupakan ma'mulnya khobar saja bisa, ya harusnya ma'mulnya pun yaitu khobarnya bisa juga mendahului apa? Laisa gitu. Ya. Bisa dipahami enggak ini maksudnya? Ya. Ini hujah sebagian mereka yang membolehkan apa? Didahulukannya khobar laisa dari laisa. Meskipun dalam ayat ini yang didahulukan bukan apa? Khobarnya, tapi muta'alaknya atau ma'mulnya khobar. Yauma ya'tihi muta'alik dengan masrufan. Hujahnya kata mereka, kalau ma'mulnya khobar saja, ya, boleh didahulukan, apalagi amilnya, yaitu khobar itu sendiri. Ya boleh, gitu harusnya. Hanya saja di catatan kita disebutkan, hadhil qa'idah laisa mutbaridatan tamam al-ittirad. Hanya saja, kaidah ini tidak bisa dipukul ratakan, tidak bisa. Ya. Wa in kana al-ulama qad ittakhadahu ittakhaduha dalilan fi katsirin min al-mawatin wa ja'aluha kash-shay'il musallam bih alladhi la yataṭarraq fi ilayhi an-naqd. Ya. Meskipun para ulama menjadikan kaidah ini sebagai dalil pada banyak tempat dan menjadikannya seperti sesuatu yang sudah diterima dan tidak lagi bisa terkenai an-naqd, bantahan. Wa nahnu nadhkuru laka iddata mawadhi'. Nabi selain ini nanti dilemahkan lagi oleh beliau. Ya, hujah mereka. Ini dia tambah mantap gitu. Wa nahnu nadhkuru laka iddata mawadhi', akan kami sebutkan kepadamu beberapa tempat yang mereka para ulama membolehkan untuk ma'mul didahulukan sedalam kondisi walam yujizu fiha taqdim al-hamilah. Ini bantahannya ini ya berarti ya. Kami akan sebutkan tempat-tempat di mana mereka para ulama membolehkan ma'mul untuk didahulukan dalam kondisi ambilnya enggak boleh didahulukan. Berarti ini bantahannya ya. Ya, al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama adalah in kana khabaru al-mubtada fi'lan. Yaitu apabila khabar mubtadanya fi'il. Ini sudah kita lewatkan ya. Lam yujiz al-basriyun taqdimahu 'ala al-mubtada. Orang-orang Basrah tidak membolehkan untuk khabar fi'il ini didahulukan dari mubtada. Ya. Yeah. Kita tanya, khobar itu apa? Amil atau makmul? Ya, makmul. Yeah. Ya, itu kalau khobarnya dia punya apa? Punya amalan ya. Ada amalannya misalnya khobarnya ya. Boleh enggak didahulukan makmulnya khobar ini? Boleh. Tapi boleh enggak khobar didahulukan? Enggak boleh. Nanti akan dicontohkan lebih jelas ini. Li'alla yaltabis al-mubtada bil-fa'il, agar, kenapa enggak boleh? Agar jangan sampai tercampur antara mubtada dengan fa'il. Iya. Fala yaqulun, mereka tidak mengatakan daraba Zaidun dengan menjadikan daraba, yaitu ala an yakuna fi daraba, dengan menjadikan pada daraba dhamir mustatir. Kemudian jumlah khabar muqaddam. Enggak boleh daraba khabar muqaddam Zaidun mubtada. Lakin aja su taqdima ma'mula hadzal khabar, hanya saja mereka membolehkan mendahulukan ma'mulnya khabar ini. Ya, ala mubtada'i, dari mubtadanya contoh, ya. Amrun daraba Zaidan ini asalnya. Boleh didahulukan di sini ma'mulnya daraba Zaidan, amrun daraba. Ah, ini di antara bantahannya tuh. Ya. Dalam contoh ini amrun daraba Zaidan, daraba ya adalah amil bagi Zaidan. Zaidan ma'mul. Ya. Boleh di sini Zaidan didahulukan penyebutannya dari mubtada. Ah, dari apa? Mubtada betul. Zaidan amrun daraba boleh. Tapi boleh enggak didahulukan darabanya? Enggak boleh. Iya kan? Enggak boleh darabanya didahulukan. Nanti menjadi seolah-olah jumlahnya fi'liyah. Iya kan? Nah, itu ternyata banyak temannya. Naziru yang semisal itu banyak gitu. Di mana ada ambil ataupun ma'mul boleh didahulukan dalam kondisi ambilnya tidak boleh. Ini yang pertama. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, khabaru inna lam yakun dzarfan. Khabarnya inna apabila khabarnya bukan dzaraf atau jar majrur. Lam yujizu taqdimahu 'ala ismiha, mereka tidak membolehkan untuk didahulukan dari isimnya. Fala yaqulun, mereka tidak mengatakan inna jalisun Zaidan. Ini enggak boleh. Inna ya jalisun Zaidan, tapi dikatakan inna Zaidan jalisun. Wajah ini kan enggak boleh, kenapa? Ya karena inna ya harus ketemu langsung dengan isimnya kan. Inna Zaidan jalisun, enggak boleh inna jalisun Zaidan. Tapi mereka membolehkan untuk ma'mulnya khabar jalis didahulukan ya dari mubtadanya, dengan dikatakan inna indaka Zaidan jalis. Indaka muta'alli dengan apa? Jalis. Nah, itu juga tempat berikutnya. Tempat yang ketiga, al-fi'lul manfi bilam. Fi'il yang dinafikan dengan lam ataupun lan. Contoh lam adrib, walan adrib. Mereka tidak membolehkan untuk didahulukan ya dari nafinya fi'il ini. Adrib lam, boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Tapi mereka membolehkan untuk mendahulukan ma'mulnya fi'il ini, Zaidan lan adrib, amran lan sahib. Nah, itu tempat berikutnya. Iya. Adrib kan dia amil bagi apa? Ya bagi Amron itu. Itu bagi Zaid. Ya bagi Zaid. Ya. Di sini boleh makmul didahulukan, amilnya enggak boleh. ada lagi tempat yang lain yang keempat. Sekadar untuk wawasan juga ya. Al-fi'lul waqi' dan memperkuat juga hujahnya di sini. Al-fi'lul waqi' ba'da amma syartiyah lam yujizu ila'ahu li'amma. Fi'il yang jatuh setelah amma syartiyah tidak boleh. Atau mereka tidak membolehkan untuk datang setelah imma. Mereka tidak membolehkan datangnya apa? Fi'il setelah amma syartiyah. Dan mereka membolehkan untuk ya ila didatangkan ma'mulnya fi'il tersebut setelah amma syartiyah. Contoh fa'ammal yatima fala takhar. Al yatima ma'mulnya apa? Takhar. Nah itu tempatnya. Wal gharadu minal qa'idah allati assalaha hadha al-mustanid al-mustanad anna al-ghalib wal-kathir wal-asl huwa alla yataqaddam al-ma'mul illa haythu yajuzu an yataqadda al-amil fih fala yadur an yajuzu taqdimu al-ma'mul fi ba'd al-abwab li nuktatin khasa bih haythu la yataqaddam amilhu walakin mawdi' min mawadi' al-arba'ah nuktah la tattasih hadhil ujalah li syarhiya. Tujuan dari qaidah ini ya. Qaidah mana yang tersebutkan ya? Wala yataqaddam al-ma'mul illa haythu yataqaddam al-amil allati asalaha yang dibikin ya allati asalaha hadha al-mustanad ya. Annal ghalib atau al-mustanid yang menandakan ini annal ghalib bahwasanya umum yang banyak al-asal wal asal huwa alla yataqaddam al-ma'mul illa haythu yajuzu an yataqaddam al-amil fi itu bahwasanya ma'mul ya. Tidak boleh mendahului kecuali di tempat yang amil itu boleh mendahului gitu. Asal seperti itu. Fala yadur an yajuzu taqdimul ma'mul fi ba'dil abwab sehingga tidaklah memadaratkan. An yajuzu taqdimi an yajuzu dibolehkannya didahulukannya ma'mul pada sebagian bab-bab untuk tujuan yang khusus. Haitsu la yataqaddam amiluh di mana tidak boleh di situ amilnya mendahuluinya. Ulangi. Umumnya dan yang paling banyak dan itu yang asal adalah an la yataqaddam al ma'mul. Ma'mul tidak bisa mendahului kecuali di tempat yang amil boleh mendahului gitu loh. Itu asalnya. Dan ini kaidah ini tidak dimudharatkan dengan apa? Bolehnya didahulukannya ma'mul pada sebagian tempat-tempat yang amil tidak boleh. Karena ada nukta, ada nukta poin yang penting khusus tujuan khusus darinya. Ya. Haitsu la taqaddam amil di mana amilnya enggak boleh. Jadi pada asalnya yang namanya amil itu boleh didahulukan di mana makmul itu boleh didahulukan di mana amil boleh didahulukan gitu loh. Tapi tidak bertentangan dengan adanya pengecualian itu. Di mana makmul boleh didahulukan tapi amil enggak boleh. Ada tujuan-tujuan. Ya. Penting di dalamnya. Ya. Sehingga yang lebih rajih bagaimana ini? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Kesimpulannya boleh enggak yang lebih kuat menurut antum? Hah? Iya, ya enggak boleh. Ini pengecualian gitu. Ada kekhususan, ada nuktah tertentu. Ya. Di mana amil tidak boleh, hanya makmulnya saja. Dibolehkannya makmul untuk mendahului laisa tidaklah menunjukkan bolehnya amil untuk mendahului apa? Laisa gitu. Enggak mutlak kan ternyata kan? Kaidahnya tuh enggak seperti itu kan? Kalau di sini kan seperti mutlak. Wala taqaddam al-ma'mul illa haitsu taqaddam al-amil. Ma'mul enggak boleh mendahului kecuali di tempat yang amil boleh mendahului. Seperti yang mutlak. Tanya enggak mutlak gitu aja intinya. Ya. Di antara contoh-contohnya lihat ada tempat 1 2 3 4 gitu. Sifami insyaallah ya. Yang mana? Cat kaki. Oh yang tadi syarah. Wala taqaddam al-ma'mul illa haythu yataqaddamu al-amil. Ma'mul tidak boleh mendahului kecuali di tempat ataupun di mana amil boleh mendahului. Ini kan sepertinya kan ini kan hujah mereka. Kalau di sini ma'mul saja boleh mendahului laisa, ya berarti boleh pula amilnya khabar laisa dilakukan. Ternyata enggak mutlak gitu kan. Dipahami? Wa qawlu paham ya? Paham. Ya insyaallah enggak boleh rezeki itu mendapat pala kebanyakan. Ini enggak ada hujah. Ini makmul, bukan khabarnya. Makmulnya khabar ini contohnya. Enggak didengarnya jelas mah dari lisan orang Arab gitu kan. Kalau ada ya kita terima apakah dari syair mereka ataupun kalam yang bisa dijadikan hujah. Wa qawluhu wa dhu tamamin ila akhirih ma'nahu anna hadhihi al-af'ala inqasamat ila qismain. Kemudian ucapan beliau wa dhu tamamin ila akhirih maknanya adalah bahwasanya fi'il-fi'il ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama apa yang dia merupakan taman dan naqis. Tam dan naqis. Kadang tam kadang naqis. Yang kedua ma la yakunu illa naqisa. Dia keadaannya mesti naqis. Wal muradu bitam yang dimaksud dengan tam adalah ma yaktafi bi marfu'i, apa yang dia mencukupkan dengan marfu'nya seperti fi'il-fi'il yang lain tam kan. Wa bin naqis yang dimaksud dengan naqis ma yaktafi bi marfu'i, tidak cukup apa yang dia tidak cukup dengan marfu'nya saja, bal yahtaju ma'ahu ila mansubin, bahkan dia butuh bersama yang marfu' tadi kepada yang mansub juga. Ya, contohnya juga sumiyat naqisah disebut dengan naqisah karena dia la taktafi, tidak mencukupkan diri dengan marfu'nya, bahkan dia masih butuh kepada yang mansubnya. Fa ka'annaha seolah-olah dia anqasu darajatan minat tama al-muktafiyah. Berkurang derajat, satu derajat dari fi'il yang tama yang dia mencukupkan dengan marfu'nya. Wa kullu hadhihi al-af'al yajuzu an tusta'mala tama. Semua fi'il-fi'il ini boleh digunakan tama. Kecuali fati'a zala. Allati mudari'uha, yang mana mudari'nya adalah yazalu, bukannya zulu. Kalau yazulu zahaba, hilang. Bawa alanyap. Lallati mudari'uha yazul, bukan zala yang mudari'nya yazul, bukan. Zala yazalu. Wala yazaluna mukhtalifina. Ya, kalau yazulu dalam ayat apa? Inkana makruhum, litazula minhul jibal. Fa innaha tamah, sungguh dia zala yazulu, ini tamah. Contoh zalati syams, matahari ya tergelincir. Walaysa juga fa innaha la tusammal illa naqisah, tidaklah laisa digunakan kecuali dalam kod ini naqisah. Misalu tam, contoh tam ucapan Allah Ta'ala wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau tam ya maknanya wujida atau hasala. Dhu usrah, wa in wujida dhu usrah. Kalau ada orang yang dhu usrah dalam kondisi usrah, maka hendaknya ditunggu sampai masa lapangnya untuk dia bisa membayar hutang. Wa qawlu ta'ala khalidina fiha madamati samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya. Ya, selama ada langit dan bumi, gitu kan? Ada, selama ada langit dan bumi. Muddata dawami as-samawati wal ardi. Contoh yang lain, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu mereka memasuki sore hari ataupun pagi hari. Ya. Ya perlu dicari apa? Mansubnya enggak ada. Itu isim iramnya fil fa'il jadinya kalau tamah ya. Fil fa'il. Kana fi'il. Itu fa'ilnya. As-samawati itu fa'ilnya. Kemudian tumsun wa'u fa'ilnya. Wala yali. Ya sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan. Ada yang terlewat enggak? Ya. Ya kalau ada yang bertanya dia enggak paham ya. Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dhurfan ata aw harfa jar. Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dhurfan ata aw harfa jar. Tidak boleh ma'mulnya khabar datang setelah amil. Walia yali ya. Ila tadi masarnya. Wala yalil amila ma'mulul khabar, ma'mulnya khabar tidak boleh mendahului amil. Ataupun tidak boleh datang setelah amil maksudnya. Tidak datang setelah amil. Illa kecuali kalau ma'mul khabarnya berupa dhorfan. Berupa dhorf. Ata. Ya datang dalam bentuk dhorf. Ida ata dhorfan gitu. Au harfa jar ataupun datang dalam keadaan sebagai huruf jar. Boleh didahulukan ma'mul khabar dari amilnya. Insyaallah ini paham ya. Wala yalil amila ma'mulul khabar. Jumlahnya jumlah fi'liyah ini. Ya. Fi'il fa'il maf'ul. Ya. Ma'mulul khabari. Idza dharaf lima yastaqbil min az-zaman yatadamman ma'na syarat. Dharfan itu hal dari dhamir yang ada pada ata al-ati. Atanya sebagai apa atanya? Ya filu syarat dia. Fil madhi mabni ala fath, tidak ada mahal dalam i'rab. Karena idza itu apa? Di mana syarat dia tidak menjazmkan. Aw harf athfin. Kemudian yang setelahnya dzarfan. Iya. Sebagai apa i'rabnya? Ma'tuf pada dzarfan, pada dzarfan ya. Dzarfan aw harfa jar. Dia mudhaf jar mudhaf ilaih. Yani annahu la yajuzu an yaliya kana wa akhawatuha an yaliya kana wa akhawatiha ma'mulu khabariha alladhi laysa bi dzarfin wala jarin wa majrur. Yani maksud ucapan beliau di sini adalah tidak boleh datang setelah kana ataupun datang setelah teman-temannya kana, ma'mul khabarnya kana dan teman-temannya, atau lebih mudahnya ma'mul khabar kana atau teman-temannya tidak boleh mendahului kana dan teman-temannya. Alladzi laisa bi dzarfin, yang mana ma'mulnya itu bukan dzarf, bukan pula jar majrur. Artinya kalau ma'mulnya dzarf dan jar majrur boleh. Ya, datang setelah kana ataupun teman-temannya. Sudah paham ini? Wa hadza yashmalu halaini, ini mencakup dua keadaan. Keadaan yang pertama, ucapan ini mencakup mengandungi dua keadaan. Yang pertama, an yataqaddama ma'mulul khabar wahdaha 'ala al-ismi wa yakuna al-khabaru mu'akhkharan 'ala al-ismi. Yang pertama, ma'mul khabar saja mendahului isimnya. Ma'mul khabarnya saja yang mendahului isimnya. Wa yakuna al-khabar mu'akhkharan 'ala al-ismi, sehingga khabarnya diakhirkan dari isim. Iya kan? Diakhirkan. Contoh, kana tu'amaka Zaidun akilan. Kana tu'amaka Zaidun akilan. Iya. Yang didahulukan di sini apa? Ma'mulnya khabar tu'amaka. Khabarnya akilan. Iya. Wa hadhihi mumtani'atun 'inda al-Basriyyin. Seperti ini itu tidak boleh ya, menurut orang-orang Basrah. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah yalzamul fasla bainal 'amil kana wa ma'mulihi bi ajnabi. Karena konsekuensinya adalah memisahkan antara amil itu apa? Kana dengan ma'mulnya. Apa ma'mulnya? Kana. Iya, dengan ma'mulnya kana dengan Zaid ajnabi itu dia. Wa huwa ma'mulul khabar. Iya. Wah ini. Li'annahu imamul khabar ini. Ma'mul bi ajnabi, ma'mul khabar. Ya, saya ulangi. Karena konsekuensinya ini adalah akan memisahkan antara amil itu kana dengan ma'mulnya. Ma'mulnya kan ada dua. Iya kan? Isim dan khabarnya. Iya kan? Zaid ya ma'mulnya apa? Kana. Akhirnya ma'mul kana. Kalau kita dahulukan di sini ma'mulnya khabar. Kalau kita dahulukan ma'mulnya khabar tu'ama kan? Iya. Atau mendatangkan. Kita datangkan setelah kana. Ini akan memisahkan antara kana dengan dua ma'mulnya. Ya, dengan ajnabi. Yaitu ma'mulnya khobar. Ini kan ajnabi. Ya. Wa ma'mulul ma'mul laysa fi ma'nal ma'mul. Ya. Kenapa dikatakan asing ma'mul khobar? Karena ma'mulnya ma'mul itu tidak semakna dengan ma'mul. Kalau ma'mulnya kana kan itu jalisan. Adapun tu'amak ini ma'mulnya ma'mul. Itu kan. Itu asing, itu tidak sama dengan makmulnya kan itu. Sudah bisa dipahami ya. Ya. Asing ini enggak boleh kata orang Basra. Wajaza al-kufiyun, adapun orang-orang Kufah membolehkannya. Katanya wa hujjatum asyhad al-ati, hujannya nanti syahidnya akan datang katanya. Asani yang kedua, an yataqaddama al-ma'mulu. Itu kata yang pertama. Ah, kalau kita lihat dari ucapan An-Nazim, wala yalil amila ma'mulul khabar, boleh enggak pendapat beliau, wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan ata wa harfa jar? Enggak boleh ya. Itu kan yang zahir kan, tidak boleh ma'mul khabar datang setelah amilnya. Berarti kan enggak boleh. Kana tu'amaka Zaidun akil, menurut Ibnu Malik. Iya. Asal yang kedua, an yataqaddamal ma'mul wal khabaru 'ala al-ismi. Yang kedua, iya. Ma'mul khabar mendahului isim. Ma'mul khabar mendahului isim. Wa yataqaddam al-ma'mul 'ala al-khabar, kemudian ma'mulnya mendahului khabar. Tadi contohnya mana ya? Kana tu'ama ya. Contoh kana tu'amaka akilan Zaidun. Beda dengan yang di atas ya. Beda. Yaitu yang kedua ini ma'mulnya khabar mendahului isim. Kemudian ya. Ma'mul mendahului khabar. Berarti ma'mulnya khobar dulu, diletakkan setelah amil, setelah itu baru khobarnya, setelah itu baru isimnya. Contoh, kana ta'amaka akilan zaidun. Kana ta'amaka akilan zaidun. Ya. Wahya mumtani'in dari si bawah ini, menurut sebagainya tidak boleh. Wajazah ba'dul basrin, sebagian orang Masyarakat membolehkannya. Kenapa? Ya, litawassu' si dharaf wal majrur, karena mereka berwaswas dari dharaf dan jar majrur. Tapi mana jar majrurnya? Afan saya baca. Wahujatuhum kaunul khabar jaizu taqdim. Wa ma'mulul khabar juz'un minhu. Hujah mereka, sebagian orang Basra yang membolehkan contoh ini, kana ta'amaka akilan zaidun adalah kaunul khabar jaizu taqdim. Itu khabar boleh didahulukan. Boleh enggak khabar didahulukan? Boleh. Ya, ketika di sana tidak ada yang menghalangi. Wa ma'mulul khabar juz'un minhu. Sedangkan ma'mulnya khabar ya bagian dari khabar gitu. Haulail mujizun yang membolehkan itu adalah Ibn Sarraj Al-Farisi, Ibn Usfur. Nah itu. Tapi kalau yang bahar dari ucapannya Ibn Malik boleh enggak? Walayalil amilal ma'mul khabar. Mutlak dua-duanya enggak boleh ya. Nah dalam dua contoh ini sama-sama. Ma'mul ini mendahului apa? Yalil amil. Yalil amil semuanya ya. Sama-sama yali al-amil. Iya kan? Tu'amaka akilan. Sama dengan yang sebelumnya. Tu'amaka setelah amil. Sama. Wa yakhruju min kalamihi annahu idza taqaddama al-khabar wal ma'mul 'ala al-ismi wa quddima al-khabar 'ala al-ma'mul jazatil mas'alah. Keluar dari ucapan beliau yang isinya larangan tadi, yaitu apabila idza taqaddama al-khabar, apabila khabar dan ma'mul mendahului khabar dan ma'mul mendahului isim, wa quddima al-khabar 'ala al-ma'mul, kemudian khabarnya didahulukan dari ma'mul, maka jazatil mas'alah ini boleh. Ini keluar dari larangan yang beliau sebutkan dalam ucapannya tadi. Saya ulangi, keluar, ini diperbolehkan, keluar dari kalam beliau yang isinya larangan, keluar maksud dibolehkan, yaitu apabila taqaddama al-khabar wal ma'mul, khabar dan ma'mul mendahului isim. Khabar dan apa? Ma'mul mendahului isim. Kemudian wa quddima al-khabar 'ala al-ma'mul, penyebutannya khabar dulu kemudian ma'mul. Ini boleh. Kenapa? Li'annahu la yalikana ma'mulu khobariha. Karena di sini ma'mul khobar tidak datang langsung setelah kana. Iya kan? Ya. Fatakul. Maka engkau katakan kana akilan tu'amaka zaidun. Boleh ini. Wala yamna'uha al-basriun. Kenapa boleh? Karena di sini mana ma'mulnya? Tu'amaka. Datang langsung setelah fi'ilnya bukan? Setelah kana enggak? Enggak. Ya berarti boleh gitu. Yang tidak boleh kata ucapan kata Ibnu Malik, wala yalil amila ma'mulul khobar. Ma'mul khobar tidak boleh datang langsung setelah amilnya. Ataupun dalam contoh ini, karena akilan tu'amaka tidak datang langsung tu'amaka setelah kana. Nah ini boleh. Faham ini ya? Ya. Yang kedua di atas tidak boleh. Menurut Ibnu Malik. Fa'inkana al-ma'mulu dhorfan au jaran wa majrur. Adapun kalau ma'mulnya dhorf atau jar majrur, jaza'ilahu kana indal basrin. Maka boleh. Untuk ma'mul yang berupa dhorf dan jar majrur ini datang setelah kana. Menurut orang-orang Basra dan juga orang-orang Kufah. Karena mereka berluas-luas dalam penggunaan dhorf dan jar majrur. Contoh, kana indaka zaidun muqiman wa kana fika zaidun raghiban. Raghiban fi. Ya. Cinta, suka. Ya, sama sini ada yang bertanya kan? Ini nanti ada penjelasan panjang. Lanjut kalau ada yang tanya satu lagi. Ya dari mana berbeda? Ya dari mana juga berbeda. Kanal motor. Ya wujud al-motor terjadi. Hujan. Ya. Maknanya tadi hasola. Wujida maknanya itu. Terjadi. Ada. Gitu. Bisa kelihatan biasanya. Tadi wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila ditemukan atau ada orang yang dalam kondisi kesulitan, maka wajib untuk menunggu hingga waktu lapangnya. Bisa dikelihatan, bisa kelihatan. Kana Isa di kun misalkannya, itu tam. Iya kan? Hasola, ya. Atau khuliqo, atau misalnya itu. Ada Isa dengan ucapan Allah kun. Apalagi misalnya itu? Banyak kan? ini juga kelihatan ya. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah SWT ketika kalian berada di sore hari. Enggak ada khabarnya. Hah? Ada enggak dalam ayat yang semisal itu? Yang tama? Yang disebutkan di sini? Ini kelihatan misalnya dari maknanya itu. Kadang mungkin kedua-duanya kadang. Iya, kadang mungkin kedua-duanya kadang bisa. Mahma. Innaka mahma apa itu? Yang ada takun tuh, takun iya itu. Ada yang enggak? Bagaimanapun kau menyembunyikan di kotor nada tuh, silakan suatu hari akan ya, ketahuan juga. Ada yang enggak? Innaka. Innaka annaka mahma takun apa itu? Ana lupa. Wa mudmar sya'ni wa mudmar sya'ni isman wi in waqa' muhimu masaban annahum tana. Masih pembahasan apa ini? Khabar itu ya. Wa mudmar sya'ni isman wi in waqa' muhimu masaban annahum tana. Sya'ni atau sya'ni di situ? Hah? Sya'ni atau sya'ni? Di tasil atau di enggak? Ya. Di matan. Apa? Shani ya, kalau misalnya Shani, karena itu yang lebih mudah, sepertinya lebih tepat wazannya. Wa mudmar shanisman, wa mudmar shanismanin wi in waqa, ada sulit juga nih. Wa mudmar shanismanin wi in waqa, muhimu masabana annahum tana. Mudmar, wow, bisa istilahnya fiya. Mudmar mansub sebagai apa? Maful bi muqaddam, dari inwi, gitu ya. Mudhaf asyani apa? Mudhaf nilai inwi mudmar syan. Niatkanlah adanya mudmar syan isman. Halakon isman hal sebagai isim gitu. Niatkanlah mudmar syan sebagai isimnya. Kapan itu? In waqa' apabila terjadi muhimu masabana annahum tana. Sesuatu yang mengesankan istabana annahum ta'a. Jelasnya ya, muhim apabila, saya ulangi, in waqa muhimu apabila terjadi sesuatu yang mengesankan terjadinya atau jelasnya sesuatu yang dilarang. Ini akan ya. Ya. Apabila terjadi sesuatu yang mengesankan jelasnya sesuatu yang dilarang. Nanti dengan syarah akan jelas. Ya. Ini maknanya ini. In wi mudmar syani halakaun isman likana. In waqa'a fi ba'd al-kalam ma yuhimu al-amr alladhi tabayyana imtina'uhu wa huwa ila kana ma'mula khabariha, itu maknanya. Niatkanlah dhamir sya'n. Kapan itu? Hala kaunihi isman. Dalam keadaan dia dhamir sya'n ini sebagai isim bagi kana. Kapan? In waqa'a fi ba'd al-kalam, apabila terjadi pada sebagian kalam sesuatu yuhimu al-amr alladhi tabayyana imtina'uhu, mengesankan perkara yang jelas tidak bolehnya. Itu apa? Ila'u kana ma'mul khabariha. Ila'u kana ma'mul khabariha. Yaitu kana datang setelah ma'mul khabarnya. Itu apa? Kana datang. Ya, ila'u kana datang ya kana setelah ma'mul khabarnya. Lihat kita syaratnya lebih jelas. Yani annau idha waroda min lisanil Arab ma zahiru annahu waliya kana. Wa akhwatiha ma'mul khabariha. Fa'awilhu. Ala anna fi kana dhamiran mustatiran huwa dhamiru sya'n. Yani maksud ucapan beliau adalah apabila datang pada lisan orang Arab jumlah yang zahirnya bahwasanya di situ annahu waliya kana wa akhwatiha ma'mul khabar. Kana ataupun teman-temannya ya. Afan keliru. Apabila datang pada lisan orang Arab apa yang zahirnya di situ ma'mul khabar kana atau teman-temannya mendahului kana. Harus ta'wil. Ya. Ma'mul khabar kana atau teman-temannya datang setelah kana. Itu harus ta'wil. Fa'wilhu ala anna fi kana. Yaitu ta'willah. Ta'willah dengan bahwasanya pada kana itu ada dhamir mustatir. Yaitu dhamir sya'an. Ini contohnya. Ya, contoh yang disitu ada kesan apa? Kesan kesalahan yang fatal. Yang salah. Yaitu di situ di mana ma'mul kana datang atau ma'mul khabar kana datang setelah kana gitu ya. Nah, ma'mul khobar kana datang setelah kana. Kalau tadi kan disebutkan apa? Larangan kan? Ma'mul khobar enggak boleh mendahului kana kecuali dzarf dan jamak majrur. Nah, bagaimana sekarang kalau ada datang dari lisan orang Arab ya seperti itu. Ma'mul khobar kana atau yang lainnya datang setelah kana bukan mendahului kana. Tadi waliya itu datang setelah bukan mendahului, keliru. Ya, datang setelah kana. Maka ta'willah. Ya. Ta'willah dia. Yaitu dengan menjadikan dhamir mustatir itu dhamir sya'an setelah kana. Lihat contohnya. Qanaqidu haddajuna hawla buyutihim bima kana iyahum atiyatu awwada. Kunquz. Apa sih kunquz? Landak tuh. Ya, landaknya ya. Ya. Kunquz landak ya. Kemudian haddajun. Sebutkan haddajun itu berjalan pelan seperti orang tua, perlahan-lahan merangkak, berjalan pelan-pelan, perlahan-lahan. Kunquz seperti landak yang berjalan pelan-pelan. Haula buyutin sekitar rumah mereka untuk mencuri gitu. Bima kana iyyahum atiyatu awada karena sebab, ya, yeah. Karena sebab atiyah. Awada iyahum pemberian yang dibiasakan atas mereka, atau di sini atiyah mungkin kabilah yang membiasakan hal tersebut, membiasakan untuk mencuri atau misalnya itu. Lihat di situ juga ada maknanya. Yuridu wasfahum bi annahum khawanah fujar, penyair ingin mensifati mereka orang-orang tersebut bahwasanya mereka pengkhianat dan jahat. Ya, yushabbihuna al-qanaqid, mereka menyerupakannya dengan landak. Haitsu yasiruna bil-lail, di mana dia berjalan di malam hari. Talaban lisariqah, untuk mencuri. Awid-da'ara awil-fahsya, berbuat jahat, keji. Wa inna masababu indah, yang mana sebabnya adalah ta'bidu abihim iyahum dhalik, pembiasaan yang dibiasakan oleh bapak-bapak mereka. Bima kana ya atiyatu awada iyahum, gitu kan. Jadi atiyah isimnya kana, awada fi'il sebagai khabar kana. Lihat di sini ada iyahum. Iyahum di sini makmul dari apa? Dari awada, iya kan? Aslinya tuh bima kana atiyatu awada iyahum, gitu. Atiyah ini pemberian apa ya? Mungkin dibuang tanwinnya untuk wazan mungkin. Karena pemberian warisan kebiasaan yang ditularkan oleh bapak-bapak mereka kepada anak-anak mereka seperti itu gitu. Jadi aslinya bima kana atiyatu awada iyahum. Iyahum makmulnya awada kan? Awada khobar dari kana. Didahulukan. Aduh. Bagaimana ini? Padahal kaidahnya tadi disebutkan enggak boleh. Ya makmul kana, makmul khobar kana datang setelah kana enggak boleh kecuali kalau dzaraf dan jar majrur. Bagaimana seperti ini datangnya? Ditakwil pada kana. Di situ ada isim apa? Mustatir yaitu dhamir sya'an. Paham enggak? Ada dhamir sya'an di situ ditakwil. Sehingga kananya tidak diikuti oleh apa? Ma'mul khobar kana ini, tapi oleh dhamir sya'an gitu. Difahami? Iya kan? Maknanya jelas kan? Qanaqidu masih hum, mereka ini seperti qanaqidu haddajun. Aslinya sih hum ka, cuma dibuang untuk mubalaghah. Seolah-olah mereka itu benar-benar apa tadi landak gitu, yang berjalan perlahan-lahan di sekitar rumah-rumah manusia karena sebab pembiasaan yang dibiasakan oleh orang tua mereka. Wahada zahiru annahu mitlu kana ta'amaka zairun akilan. Lihat ini zahirnya adalah seperti ucapan kana ta'amaka zairun akilan, iya kan? Ta'amaka sebagai amil dari akilan, ya makmul dari akilan. Wa yatakharraju ala anna fi kana dhamiran mustatira huwa dhamir sya'an, maka ini di keluarkan pada bahwasanya pada kana. Wa yatakharraj ini dibawa kepada bahwasanya pada kana ada dhamir mustatir yaitu dhamir sya'an. Huwa ismu kana, yang mana itulah isim kananya. Ya. Sehingga dari sini tidak ada apa ma'mul khabar kana yang mendahului ataslah kana. Itu ada isimnya. Jadi kalau antum i'rab jumlah fi'liyah dari kana iyyahum matiyah pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar gitu. Jadi kana sya'an itu iyyahum matiyatu awada. Wa mimma zahiruhu annahu mithlu kana ta'amaka akilan zaidun qawluhu. Di antara contoh yang zahirnya semisal itu, semisal kana ta'amaka akilan zaidun, Karena ta'amaka, karena tadi kan semisal karena ta'amaka zaidun akilan ya. Ini macam yang keberapa ini? Yang kedua ya. Kalau yang semisal karena ta'amaka akilan zaidun, hah? Enggak yang dicontohkan tadi. Yang pertama, kedua. Karena ta'amaka zaidun akilan, ini yang pertama. Ini yang keduanya berarti ya. Semisal ini adalah ucapan penyair. Fa'asbahu wan nawa ali mu'arrasihim walisa kullan nawa tulqi almasakin. Ya mensifati tamu-tamunya yang rakus. Fa'asbahu di pagi hari mereka tamu-tamu ini yang dia jamu. Fa'asbahu dalam kondisi annawa ali mu'arrasihim. Apa nawa? Biji kurma itu menggunung. Menggunung di tempat singgah mereka. Ya, walaisa kullan nawa tulqi almasakin, tidak semua biji-biji kurma dibuang. Iya. Iya, oleh orang-orang miskin ini yang suka ngerasa rakusnya dia dikasih jamuan kurma. Itu sampai bijinya numpuk, itu pun enggak semua biji dilempar, ada yang ditelan juga gitu. Rakusnya gitu. Ya seperti itu maksudnya. Walaisa kullan nawa tulqi almasakin, tidak semua biji dibuang, dilemparkan oleh miskin, ada yang ditelan juga gitu. Ain telan sebagian yang dilempar itu menggunung. Ya. Alimu arisim. Di ya, sini mana? Walaisa kullan nawa tulqi almasakin. Idza quri'a bita, lihat. Idza quri'a bita di sini ada beberapa riwayat, cuma kalau kita baca panjang sekali ini. Idza quri'a bita almusannah min fauq, itu apabila dibaca dengan ta bertitik dua di atasnya. Dan di sini enggak masalah tulqi dengan ta bukan yulqi, kenapa? Karena al-masakin apa? Jamak taksir. Sepakat ulama bahwa jamak taksir boleh di situ dengan ta ataupun dengan tanpa ta. Fa yukharraj al-baitani ala idmari sya'n, maka dikeluarkan bait ini kepada pengidmaran sya'n, pemir sya'n. Taksirnya pada yang pertama bima kana huwa, tadi yang pertama bait yang pertama bima kana huwa. Ai asy'an, yakni asy'an maknanya huwa sya'n. Fa dhamiru sya'n ismu kana, sehingga dhamir sya'n ism kana dan athiyah mubtada, awada khabarnya iyahu ma'mul awada. Kemudian wal jumlah minal mubtada wa khabarihi khabar kana, jumlah fi'liyah dari mubtada khabar sebagai khabar kana. Falam yafsil, ya falam yafsil baina kana wasma ma'mul khabar li anna isma mudmar qabla al ma'mul, dan jadi di sini tidak dipisahkan antara kana ya wasmuha dengan isimnya oleh ma'mul khabar, tidak. Kenapa? Karena isimnya dhamir sya'an tadi diidmarkan sebelum ma'mul, sebelum iyahum. Takdir bait adalah takdir bait yang kedua. Laisa huwa ay asyan, ya fa dhamir sya'an ismu laisa. Ya. Kemudian kulla mansub bi tulqi. Pada bait yang kedua itu kulla dinasabkan dengan tulqi sebagai maf'ul bih muqaddam. Tulqi al-masakin fil fa'il wal majmu', ya keseluruhan itu adalah khabar laisa. Hadza ba'du maqila fil baitain. Berarti sini juga sama, isimnya apa? Dhamir sya'an. Laisa huwa in asy'an. Kullan nawa turqi al-masakin. Saya kira cukup dulu ya sampai sini.